Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil akhir ba'd. Kaum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca catatan kaki di halaman 94, satu kisah yang sangat menarik tentang rujuk pada kebenaran. Wa rujuu qala al-musannif rahimallahu hafizallahu ta'ala wa rujuu ila al-haqqi khuluqul mutaba'an. Dan kembali kepada kebenaran adalah akhlak yang diikuti dari generasi ke generasi oleh para ulama wa ahli fadl dan orang-orang yang memiliki keistimewaan qadiman wa hadisah. Dan ini adalah satu hal yang dikenal sejak masa silam dan masa sekarang. Di antara contoh bentuk rujuk kembali kepada kebenaran yang luar biasa di masa silam adalah yang diceritakan oleh Al-Qadhi Ibn al-Arabi al-Maliki di kitabnya Ahkamul Quran. Dia mengatakan akhbarni Muhammad Ibn Qasim al-Utsmani ghairu maratin, yang dia menceritakannya lebih dari sekali. Muhammad Ibn Qasim mengatakan, aku sampai di daerah Fusfah satu ketika. Fajitulah aku datang ke majelis pengajiannya Syekh Abu Fadl Al-Jauhari. Dan aku menghadiri pengajian yang disampaikan pada banyak orang. Maka di antara yang disampaikan di awal majelis, di majelis pertama aku duduk di pengajian beliau adalah kalimat inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa zahara wa ala. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan istrinya. Dan ini benar, pernah menceraikan Hafsah binti Umar, kemudian berujungnya wa zahara, dan ini keliru. Dan Nabi pernah melihat istrinya wa ala, dan Nabi pernah ilah bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama satu bulan. Dan itu pernah terjadi. Ya, maka dari kalimat ini ada satu yang salah, yaitu Nabi pernah melihat istrinya. Falam makhawaja, maka tatkala Syekh Abu Fadl Al-Jauhari keluar dari masjid, tapi itu aku mengikutinya sampai aku balas untuk sampai bersama beliau sampai ke rumahnya. Yang ketika itu di jamaatnya beliau sampai ke rumah diikuti oleh banyak orang. Fajalah sama anak, maka beliau duduk bersama kami di pinggir sungai Tigris, Tihlis. Rumah beliau di dekat sungai Tigris. Wa arafahum amri, dan beliau menyampaikan kepada mereka keadaanku. Fa inna ra'a, maka beliau melihat isyaratul huba, isyarat orang yang asing pada diriku. Walam ya'lam, dan beliau tidak mengenal person, yaitu belum pernah mengenal sosok, yaitu maksudnya diriku, kepada dalika sebelum waktu itu, fil walidina alaihi, di antara orang-orang yang datang kepada beliau dan belajar kepada beliau. Maka tatkala infaqtu anhu aktsaruhum, mayoritas murid-muridnya sudah bubar, qolali, maka beliau sang guru berkata kepada aku, arwaka, aku lihat engkau adalah orang yang asing. Halaka min kalam, apakah engkau perlu menyampaikan satu perkataan? Aku katakan iya. Dan dia pun berkata kepada murid-muridnya, teman-teman duduknya, afriju lahu an kalamihi, maka berikanlah kesempatan untuk orang tersebut, yaitu untukku, untuk berbicara. Waqamu, maka mereka semua berdiri meninggalkan majelis. Waqitu wahdi ma'ahu, maka aku tinggal aku sendirian bersama beliau. Lalu kukatakan pada saat telah empat mata, kukatakan kepada beliau, aku hadir di majelis anda, majelis pengajian anda hari ini dan rangka mengambil berkah dengan diri anda, yaitu dengan ilmu anda. Bersama itu kadang aku mendengar engkau mengatakan bahasanya Rasulullah pernah melakukan ilah, sumpah untuk tidak menyetubuhi istri beliau. Wasadaqta dan anda benar dalam hal ini. Rasulullah pernah mencerai istrinya dan anda benar. Namun anda mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan zihar. Wa hadza lam yakun. Dan ini secara realita belum pernah terjadi. Wala yasihu ayyakuna, dan tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena zihar adalah mungkar minal qawli wa zuhur, adalah perkataan yang mungkar dan perkataan yang palsu alias bohong. Punggungmu sebagaimana punggung ibu, dalam rangka aku haram menyetubuhimu sebagaimana aku haram menyetubuhi istrimu. Ini perkataan yang mungkar dan bohong. Wadhalika, dan hal semacam itu, perkataan yang mungkar dan bohong tidak boleh terjadi pada seorang nabi, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihat akhlak yang luar biasa, akhlak ulama, fadl mani ila nafsi. Mendengar nasihatku itu beliau langsung memelukku. Waqabbala ra'si, dan ini bentuk penghormatan orang Arab. Dan yang lebih populer dan itu sampai sekarang masih awet di Arab Saudi, menghormati ulama adalah dengan mencium keningnya, dengan mencium keningnya, dahinya. Waqabbala ra'si, dan beliau mencium kepalaku. Waqalani, kemudian berkata padaku, aku bertobat dari ucapan itu, jazakallahu anni min muallimin khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu karena anni, karena kebaikanmu kepadaku, min muallimin, dari seorang guru. Engkau adalah guruku. Tuma inqaratu anhu, kemudian aku pulang meninggalkan beliau. Waqaratu, dan aku berpagi-pagi ke majelis beliau di hari yang kedua. Fa'alfaituhu, ujubai beliau telah lebih dulu dibandingkan aku ilal jami', datang ke masjid jami'. Masjid jami' biasa disingkat jami', begitu saja. Wajalasa alal mimbar, dan beliau duduk di atas mimbar mau mengajar. Beliau mengajarnya dengan duduk di atas mimbar. Falam atakhal, tetapkan aku masuk dari pintu masjid jami', beliau melihatku. Maka beliau kemudian berteriak dengan suara yang paling lantang yang beliau miliki, marhaban bi muallimi, selamat datang wahai guruku. Afsihu li muallimi, berikan jalan untuk guruku. Maka fatatawwalat al-anaku ilayya, maka leher-leher pun pada memanjang ingin melihatku. Wah, kosong longo. Mana guru dari guru kita? Kau pada memanjangkan leher untuk melamar. Dan wahat taqatil absar nahwi, dan haddaqa, itu menatap tajam-tajam, dan banyak pandangan menatap tajam-tajam ke arah diriku. Dan masjid ketika itu penuh, masya Allah, ya, majelis ilmu di masa silam. Watabarak, dan masjid ketika itu penuh, satu masjid penuh, tidak ada space untuk jalan. Masjid yang dihadir ini masjid penuh dengan orang, tidak ada satupun ruang untuk bisa orang itu melangkah jalan, tidak bisa. Akhirnya orang ini, karena tadi perintah sang guru, orang ini supaya diberi jalan supaya bisa ke depan, akhirnya jalannya lewat atas. Jalannya lewat atas, gak mungkin pakai kaki nanti sampai ke mimbar. Jalannya diangkat, jalannya lewat atas, di atas kepala orang. Maka tabatarun nasu ilayya, maka orang pun bersegera mendekatiku, kemudian yarfa'unani alal aidi, kemudian mereka mengangkatku, kemudian maju. Ya, kemudian yang belakang menyerahkan ke depan, yang depan dan menyerahkan lagi. Yarfa'unani 'alal aydi, mereka mengangkatku di atas tangan-tangan. Wa yatadafa'unani, dan mereka dorong supaya bisa maju terus. Hatta balagtul mimbar, sampai ke mimbar. Dari ujung pintu, karena dia sudah datang telat, ya, masjid sudah penuh, maka dia datang dari ujung pintu sampai ke mimbar itu di atas kepala orang. Karena tidak ada space, lihat betapa penuhnya masjid ya, dengan penuh yang luar biasa. Sampai kemudian digeser dikit saja supaya ada jalan untuk langkah, tidak bisa. Ini mau pengajian, bukan konser musik ya. Ini mau pengajian, ini majelis pengajian. Majelisnya pengajian, dan ini pengajiannya itu pengajian rutin dan bukan pengajian tematik seremonial. Ini pengajian rutin. Kemarin pengajian, sekarang pengajian. Pengajian rutin. Hari kemarin pengajian, ini pengajian lagi. Ini pengajian rutin. Bukan kemudian karena pengajian ramai karena pembicara dari luar kota, itu enggak. Pembicaranya dalam kota. Penuh demikian, masya Allah, semangat para manusia dan masyarakat secara umum untuk menuntut ilmu, kesadaran menuntut ilmu yang luar biasa. Wa ana li idhamil haya'i, dan aku karena demikian malu, aku tidak tahu fi ayyi buq'atin ana minal ardi, aku itu berada di bagian mana dari muka bumi ini. Aku malu sekali. Sehingga aku tidak tahu, aku tidak sadar fi ayyi buq'atin, di tempat mana dari bagian bumi ini aku berada. Wal jami', dan masjid jami' ketika itu ghasun bi ahli, penuh dengan orang. Oleh karena itu maka tadi jalannya harus lewat di atas kepala. Wa asalal haya'u badani araqan, dan rasa malu kemudian menyebabkan araqan, keringat mengalir di sekujur badanku. Kemudian setelah sampai mimbar, akbala syekh alal khalqi, maka sang guru menghadapkan wajahnya ke hadapan semua murid-muridnya, di hadapan manusia yang ada, lalu berkata kepada semua hadirin, ana muallimukum, aku adalah guru kalian, wa hadha muallimi, dan ini guruku. Dan lebih luar biasanya lagi ketika beliau cerita apa yang kemarin terjadi. Seandainya kemudian di situ, beliau sudah ada suatu hal yang luar biasa. Namun beliau masih katakan, lama kana bil amsi, ketika kemarin sore, aku ketika kemarin, qultu lakum, kusampaikan kepada kalian, Rasulullah pernah mengilah istrinya, mentalak istrinya, dan pernah mendiang istrinya. Maka tidak ada seorang pun dari kalian yang faqihah anni, yang faham ucapanku, tidak pula ada yang menyanggah, memberikan sanggahan kepadaku. Fattaba'ani, lalu orang ini mengikuti aku sampai rumahku dan berkata kepadaku, kata wa kata, demikian dan demikian. Wa'ada, dan sang guru menceritakan ulang, majar baini wa bainahu, antara beliau denganku, antara aku dengan beliau. Dan diumumkan di depan murid-muridnya, wa ana ta'ibun an qawli bil amsi, aku bertobat dari ucapanku yang kemarin aku ucapkan. Raju anhu ilal haq, aku rujuk kembali kepada kebenaran. Faman sami'ahu mimman hadara fala yu'awwal alaihi, maka siapa saja yang mendengar perkataanku kemarin di antara orang-orang yang hadir, fala yu'awwal alaihi, maka perkataan tersebut tidak perlu dipedulikan. Perkataan kemarin itu yang salah, jangan dianggap. Waman ghaba, dan siapa yang sekarang ini hadir, sekarang ini absen padahal kemarin hadir, falibalighu man hadar, maka siapa yang hadir saat ini adalah dia sampaikan kepada orang tersebut. Fajazahullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan pada beliau guruku. Waja'alan, dan mulailah beliau yahfiru fi du'a, kemudian memenuhi perkataannya dengan doa, memenuhi perkataannya dengan doa. Wal khalqu yu'minuna, dan semua murid-muridnya, semua masjid yang penuh itu mengaminkan doa sang guru. Sekian kutipan dari Al-Qadhi Ibnu Arabi Al-Maliki. Kemudian qala Ibnu Arabi mu'alliqan, Ibnu Arabi mengomentari kutipan di atas, lihatlah, semoga Allah merahmati kalian, ila hadatin al-matin, lihatlah bagaimana ketakwaan yang demikian kokoh yang dimiliki oleh beliau. Ini luar biasa. Tidak mudah orang bisa seperti ini. Wal itirafu bil ilmi, dia mengakui ilmu, pilih milih ahlihi, milih pemiliknya, beliau akui ini beliau sadar kalau keliru karena ada seorang berilmu yang mengingatkannya, dan beliau mengakui keilmuan orang tersebut ala rusul mala, dalam keadaan di depan banyak orang, padahal ilmu dan teguran tersebut min rajulin dhaharat, padahal ini pengakuan ini dilakukan oleh seorang yang terlihat kepemimpinannya, dia guru besar di kampung itu, muridnya demikian banyak, masjid penuh dengan murid-muridnya. Meskipun demikian, ringan beliau untuk memberikan pengumuman sebagaimana di atas, dan ini satu hal yang luar biasa. Wastahar, dan dia adalah seorang yang terkenal nafasatuhu, berharganya diri beliau dan ilmunya. Nafisah, ya, seorang yang berharga, nafis, sesuatu yang berharga. Nafasatuhu adalah seorang yang berharga dalam masalah ilmu. Dan ini takwaan yang ini diceritakan itu dilakukan oleh gharibin, orang asing, majhulin ain, yang tidak dikenal siapa dia. La yu'rafman, tidak diketahui siapakah dia. Wala min aina, dari mana dia. Maka ini satu pengakuan kembali kepada kebenaran, bentuk kembali kepada kebenaran yang luar biasa. Karena itu kata Ibn al-Arabi, faqtadu bihi, telatinilah sosok manusia seperti beliau, Syekh Abu Fadl al-Jauhari, tarsudu, tentu kalian bersikap dengan sikap yang benar. Dan itu satu hal yang sangat-sangat tidak mudah, mencontoh apa yang beliau lakukan. Jangankan di hadirin yang dalam jumlah yang besar, orang yang kemudian muridnya cuma beberapa gelintir saja, maka tidak semudah itu mengakui kesalahan. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian dengan ini selesailah pembahasan tentang masalah jama' berkenaan dengan sholat fardu. Kemudian masailul ukhra fi sholati, beberapa permasalahan yang lain seputar sholat dan hubungannya dengan hujan, yaitu yang pertama sholat istisqa. Istisqa lughatan dalam bahasa Arab maknanya adalah talabul suqya, meminta hujan. Dan secara syariat meminta hujan dari Allah Ta'ala ketika terjadi jadab, kekeringan, dengan menyanjung Allah, wal fazak ilaihi, mengadu kepada Allah dengan memohon ampun dan sholat. Jadab maknanya di catatan kaki al-qahtu, dengan kemarau, wa atamul khasbi, dan tidak adanya kesuburan tanah, tanah kering bahkan pecah-pecah. Dan satu hal yang patut disadari, terjadinya sababul jadbi, sebab kemarau, wal qahti, atau dan pacaklik artaga, adalah karena melakukan pelanggaran. Sebagaimana taat adalah sebab keberkahan, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura aman wa taqaw, seandainya penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa, lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, tentu akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di surat Jin, walau istiqamu, seandainya mereka istiqamah ala tariqati di atas jalan Nabi, la asqainahum, niscaya akan kami beri hujan kepada mereka, ma'an rodaqan, air yang berlimpah. Demikian makna dan terjemah yang benar untuk ayat ini, tidak sebagaimana tafsiran atau penerjemahan sebagian orang-orang sufi yang kemudian membelokkan makna tariqah di sini kepada tarekat, Naksabandiyah dan yang lainnya. Seandainya mereka mengistiqomah menjalani tarekat, Al-Qadiriyah, Sabiliyah dan yang lainnya, niscaya mereka rezekinya akan makmur. Ingin rezeki makmur, masuk tarekat, bai'at sama guru tarekat, komitmen jadi murid tarekat, itu rezekinya makmur. Jadi tentu ini penafsiran yang keblinger. Kenapa? Karena saat ayat ini turun itu belum ada tarekat Qadiriyah, Sabiliyah dan yang lainnya. Adanya adalah tarekat Nabi atau tarekat Abul Jahal, itu yang ada. Jelaslah bahasa yang dimaksud adalah tarekat Nabi. jalannya Nabi. Kami mataka dan maka dari tangan yang lewat, taklah anda tahu bahasanya al-jadar, yaitu tidak turunnya hujan atau sedikitnya hujan. Wa atamun nuzulul ghais, tidak turunnya hujan yang dengannya hayatu kulli syai, hidupnya segala sesuatu adalah karitah bencana, minal kawaris, dari berbagai macam bencana, bahkan termasuk musibah yang paling besar, dan sebabnya adalah kelancangan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan berbagai pelanggaran, dan musibah tersebut tidak bisa disingkap oleh al-alim, dan yang mengetahui keadaan hamba-hambanya dan yang sayang dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu wajib mengadu kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, tadarruk merendah dan menghinakan diri, kemudian meminta tolong wal madad dan bantuan dari Allah, supaya Allah menghilangkan dari mereka apa yang menimpa mereka. Faliksan, maka memperbanyak istighfar dan bertobat dan sebab turunnya hujan dan bertambahnya kekuatan, dengan dalil firman Allah Ta'ala, fakultu, maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, hendaklah kalian meminta ampun pada Rabb kalian, innaukan al-Ghafar, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Jika kalian mengampun kepada Allah, niscaya yursil sama'a, Allah akan turunkan hujan. As-sama maknanya hujan. Alaikum, kepada kalian, midraran, airnya berlimpah-limpah. Wa yumditukum, dan Allah akan memberikan tambahan kepada kalian berupa harta dan anak. Wa yaj'alakum jannatin, Allah akan jadikan untuk kalian taman-taman atau kebun-kebun, dan Allah akan jadikan untuk kalian anharan, sungai-sungai. Makna dari ayat ini artinya, jika kalian bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan perbanyak rezeki kalian, Allah akan tuangkan kepada kalian keberkahan dari langit, Allah akan tumbuhkan untuk kalian keberkahan bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan, Allah akan tumbuhkan untuk kalian tanam-tanaman. Wa atarala kumudara', dara' itu adalah embing susu yang ada di sapi perah, kambing perah. Adara' artinya berlimpah, maka akan berlimpah-limpah, bercurah-curah susu di wadahnya. Wa amatakum, dan Allah akan memberikan bantuan kepada kalian berupa tambahan harta, anak. Allah akan berikan untuk kalian kebun-kebun yang di sana terdapat berbagai macam buah-buahan, yang kebun tersebut diselai oleh sungai-sungai yang mengalir. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zaid. Abdullah bin Zaid mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke tanah lapang untuk istisqa, untuk salat istisqa. Nabi menghadap kiblat, Nabi membalik ridahnya, ridah itu pakaian atasan pasangan izar seperti yang dipakai oleh orang laki-laki yang sedang ihram. Beliau pakai ridah, beliau enggak pakai jubah ketika itu atau gamis ketika itu, ketika salat istisqa. Beliau sengaja pakai rida, dan tentu pasangannya adalah izar. Nah, saat itu beliau qallaba ridahu, kemudian beliau balik ridahnya, yang kanan kemudian dipindah yang kiri pindah ke kanan. Wa shalla raka'ataini, dan salat istisqa sebanyak 2 rakaat. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama sepakat salat istisqa hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikian juga ucapan semisal ada di At-Tamhid karya Ibn Abdul Barr Al-Maliki. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, para ahli fikih dari berbagai kota sepakat kalau salat istisqa disyariatkan, dan salat istisqa itu isinya 2 rakaat. Dan An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, fihi, isi hadis ini anjuran berangkat untuk sholat istisqa ke tanah lapang atau ke padang pasir. Li'annahu, karena hal ini ablar, lebih luar biasa dalam iftikor, menunjukkan butuh kepada Allah dan tawadu. Di samping alasan yang kedua, karena supaya lebih longgar bagi manusia yang datang untuk mengerjakan sholat istisqa. Kemudian di Al-Majmu' Syarah Muhadzab An-Nawawi mengatakan, dan bentuk istisqa yang paling sempurna. Artinya berarti istisqa itu macam-macam. Di catatan kaki dikatakan An-Nawawi mengisyaratkan ila anwa'il istisqa al-waridah, adanya beberapa jenis istisqa al-waridah yang berdalil. Di antaranya yang lain selain sholat adalah doa istisqa saat khutbah Jumat, dan yang lainnya adalah doa yang murni berdoa, wahakata dan seterusnya. Maka istisqa minimal ada 3 macam. Pertama adalah berdoa, murni berdoa. Dan yang kedua adalah doa dalam khutbah Jumat. Kemudian yang ketiga adalah dengan sholat istisqa. Maka sholat istisqa yang sempurna hendaknya dengan sholat sebanyak 2 rakaat dan 2 khutbah, berarti seperti khutbah Jumat. Itu di mazhab Syafi'i. Wa ta'ahad, dan hendaklah orang siap-siap sebelum sholat istisqa dengan bersedekah, berpuasa, bertobat, dan serius dengan amal kebajikan dan menjauhi kejelekan. Dan semacam itu min ta'atillahi ta'ala, yang adalah diantara bentuk ta'at kepada Allah Ta'ala. Ya, demikian ya kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khutbah dulu. Nanti hadisnya khutbah dulu baru sholat. Ya, kalau nabi sholat, nabi sholat rakaatain, wa khutbatain. Ya, kalau pakai urutan itu berarti sholat kemudian khutbah. Mana hadisnya khutbah baru sholat? Nanti hadis Aisyah tentang istisqa'nya nabi. Nabi khutbah dulu baru sholat.